Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أما أن يسمع الشبهة ويتزلزل منها ويريد حلها فهذا والله ضيع كثيرا من الشباب. Adapun seseorang mendengar syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah dan ia goncang karenanya dan ia ingin menguraikan syubhat-syubhat tersebut, maka ini demi Allah justru akan menyia-nyiakan banyak dari kalangan para pemuda. Li'anna ha'ula'il hizbiyina wa ahlal fitani mudarrabuna ala kaifa yastamiluna an-nasa wa yu'athiruna alaihim bi'ilqa'i hadihi syubahi. Karena sesungguhnya orang-orang Hizbiyun ini dan orang-orang yang menyebarkan fitnah ini, mereka terlatih dalam hal bagaimana menyondongkan manusia dan mempengaruhi mereka dengan melemparkan syubhat-syubhat ini. Syubhan mu'ayyanatan yadrusuha wa yahfadhuha wa kada wa yajlisu yaquluha amamal masakini waddi'afi. Syubhat-syubhat tertentu ia pelajari, ia hafal, dan seterusnya. Dan ia pun duduk mengucapkan syubhat-syubhat tersebut di hadapan orang-orang yang lemah. Al-masakin ad-di'af semakna. Fayatasaqatuna أو يتحيرون ويتزلزلون. Maka mereka orang-orang yang lemah tersebut pun berguguran atau bingung atau goncang. فَلَا تُخَالِطُهُمْ هَذَا السِّنْفُ la yukhalid haulai. Maka janganlah kalian bercampur dengan mereka para ahlul bid'ah, yaitu apabila kalian lemah dalam hal ilmu, kekokohan, pengalaman, dan seterusnya. Golongan ini yaitu golongan ahlus sunnah yang lemah, ia tidak boleh bercampur dengan mereka para ahlul bid'ah ini. Insanun aqwa minhu wa yastati'u radda syubhatahu radda syubhatihi wa yuridu alaihi minal hujaji wal barahini ma yufhimuhu ويسكته بل يجعله يفر كما تفر الحمر من الأسود. Adapun seseorang yang lebih kuat darinya dari ahlul bid'ah tersebut dan mampu membantah syubhatnya, mampu pula mendatangkan kepadanya hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang membungkamnya dan membuatnya terdiam, bahkan menjadikannya lari sebagaimana larinya keledai-keledai dari seekor anjing hitam. Fakam indahum minal fawaqiri wadhalalati, betapa banyak pada mereka ahlul bid'ah musibah-musibah, kesesatan-kesesatan. Kaifatan saha, bagaimana mungkin engkau melupakannya? Wa yafta'ilu laka syubhatan qad la yakunu laha asasun, dan ia ahlul bid'ah mendatangkan kepadamu syubhat yang terkadang tidak memiliki fondasi sama sekali. Thumma yarbukuka, kemudian ia melemparkanmu ke dalam lumpur. Ana ara kathiran ya'ni hum mutasallituna bisyubahi ala kathirin minas salafiyina thumma ya'khuduna kathiran minhum bihadihi syubahi. Aku melihat banyak orang, yaitu mereka para ahlul bid'ah, menguasai dengan syubhat-syubhat mereka banyak dari kalangan salafiyin. Kemudian mereka para ahlul bid'ah tersebut mengambil banyak dari kalangan mereka salafiyin dengan syubhat-syubhat ini. Falyakhudis salafi bima arsyada ilaihi salafu, maka hendaklah seorang salafi mengambil apa yang dibimbingkan kepadanya oleh salaf. Wassalafu ahlu ilmin wa ahlu basiratin, dan salaf adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat. Wa mastamaddu hadzal manhaj min ahwaihim, istamadduhu min kitabillahi wa min sunnatir rasuli alaihi salatu wassalam, dan tidaklah mereka salaf mengambil manhaj ini dari hawa-hawa nafsu mereka. Mereka mengambil manhaj ini dari kitabullah dan dari sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Haulai ahlul bid'i wal ahzabi daiman yakhuduna fil batili, sementara mereka ini para ahlul bid'ah dan golongan-golongan yang sesat, mereka senantiasa masuk ke dalam kebatilan. Fala tak'ud ma'ahum li'annaka ta'khudu ma'ahum fil batil wa huwa la yatrukuka min ash-shubahi wa min ad-da'wati ila batilihi. Maka janganlah engkau duduk bersama mereka, para ahlul bid'ah, karena engkau akan masuk bersama mereka ke dalam kebatilan. Dan ia, ahlul bid'ah tersebut, tidaklah akan meninggalkanmu. Ia tidak akan meninggalkanmu dari syubhat-syubhat dan dari dakwah kepada kebatilannya. Indahum hamasun libatilihim aktsaru min hamasika anta lisunnati. Mereka, para ahlul bid'ah tersebut, memiliki semangat terhadap kebatilan mereka lebih dari semangatmu terhadap sunnah. Qad yakunu ma indaka anta hamasun baridun mayitun. Bisa jadi bahkan engkau sendiri tidak memiliki semangat terhadap sunnah. Engkau seorang yang dingin. Bahkan bisa jadi engkau seperti orang yang mati, yaitu dalam hal tidak memiliki semangat terhadap sunnah. Amma haulai fatatajara bihimul ahwa'u kama yatajara al-kalabu bisahibihi la yatruku minhu adwan wala mafsalan. Adapun para ahlul bid'ah ini, hawa-hawa nafsu merasuki mereka sebagaimana penyakit rabies merasuki penderitanya. Tidaklah penyakit tersebut meninggalkan satu anggota tubuh pun darinya, tidak pula meninggalkan satu sendi pun darinya. Fahum indahum hamasun wa anta baridun fala tajlis indahu wa ayu syubhatin tuzalziluka. Maka mereka, para ahlul bid'ah, memiliki semangat sedangkan engkau dingin, tidak memiliki semangat terhadap sunnah. Maka jangan engkau duduk di sisi ahlul bid'ah tersebut. Dan syubhat apapun akan menggoncangkanmu. Fa idza kana hadha halaka fatta'id bi nafsika watruk muwajahatahum li ghairika mimman 'indahu al-qudratu wa ya'rifu kayfa yu'addihim wa kayfa yufhimuhum wa kayfa yuskituhum. Apabila ini keadaanmu, maka jauhkanlah dirimu dari para ahlul bid'ah dan tinggalkanlah menghadapi mereka untuk selainmu yang memiliki kemampuan dan mengetahui bagaimana mendidik mereka, bagaimana membungkam mereka, dan bagaimana membuat mereka diam. بل كيف يؤثر على بعضهم فيحوزهم إلى طريق أهل السنة. Bahkan mengetahui bagaimana mempengaruhi sebagian mereka, lalu menggiring mereka kepada jalan Ahlus Sunnah. Su'alun, pertanyaan. Kathirun min ahlil bid'i yarqubuna ahlas sunnati. فَإِذَا مَا حَدَثَ بَيْنَهُمْ سُوءُ تَفَاهُمٍ وَاخْتِلَافٍ شَهَّرُوا بِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى الْحَقِّ فَمَا تَوْجِيهُكُمْ لِمَنْ يَخُوضُ مَعَهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا. Banyak dari kalangan ahlul bid'ah menanti ahlus sunnah. Kemudian apabila muncul di antara mereka ahlus sunnah saling memahami yang buruk dan perselisihan, mereka mencela ahlus sunnah dengannya. Dan mereka berdalil bahwa ahlus sunnah tidak berada di atas kebenaran. Apa bimbingan engkau bagi orang yang masuk bersama mereka dalam semisal hal ini? Al-jawabu jawabannya hadha min makaidi ahlil bid'i وَمَا أَشَدَّ مَكَائِدَهُمْ فَلْيَثْبُتْ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى الْحَقِّ وَلْيَحْذَرُ الْخِلَافَ وَأَسْبَابَهُ. Ini termasuk di antara tipu daya ahlul bid'ah dan betapa dahsyatnya tipu daya mereka ahlul bid'ah. Maka hendaklah ahlus sunnah kokoh di atas kebenaran, dan hendaklah mereka mewaspadai perselisihan dan sebab-sebabnya. Su'alun, pertanyaan. Hal yajuzu lidda'iyati salafi an yadhhaba إلى المراكز الصيفية للدعوة. Apakah boleh bagi seorang da'i salafi untuk pergi ke pusat-pusat ilmu di musim panas dalam rangka berdakwah? Yang dimaksud al-marakiz as-sayfiyah di sini adalah tempat-tempat ilmu yang dibuka di musim panas, yang diajarkan padanya kebatilan-kebatilan. Al-jawabu jawabannya, إذا جرب أنهم يستفيدون فذاك. Apabila da'i salafi tersebut memiliki pengalaman bahwa mereka mengambil faedah dari dakwahnya, maka itu yang diharapkan. إذا أعطوه حريته وَيَقُولُ مَا يَدِينُ اللَّهَ بِهِ فَلْيَذْهَبْ يَدْعُوهُمْ يَذْهَبْ بِهَذِهِ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ. Apabila mereka memberikan kepadanya kebebasan dan ia bisa mengucapkan apa yang ia beribadah kepada Allah dengannya, maka hendaklah ia pergi mendakwahi mereka. Ia pergi dengan niat yang benar ini. Haulai ahlu dalalin wa ana adhabu la li astafida minhum wa innama li ufidahum. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Aku pergi tidak untuk mengambil faedah dari mereka, hanya saja aku pergi untuk memberikan faedah kepada mereka. Faedha kana hadha halahu tayyibun. Apabila ini keadaannya, maka ini baik. Walakin ana la adhullu annahum yastaqbilunahu marratan thaniyatan. Akan tetapi aku tidaklah menduga bahwa mereka akan menyambutnya untuk kedua kalinya. Lau ja'a wasarahahum bilhaqqi fasawfa takunu dajjatun fi awwali liqa'in. Seandainya ia datang, da'i salafi tersebut, dan menyampaikan kebenaran dengan terang-terangan kepada mereka, maka pasti akan terjadi penolakan di pertemuan yang pertama. Thumma la yumakkinunahu marratan ukhra. Kemudian mereka tidak akan memberikan kesempatan kepadanya pada kali yang lainnya. Li'annahu yufsidu fi za'mihim yufsidu 'alaihim shababahum wa bunyanahumul batilal munhara fayuzalziluhu lahum. Karena ia, da'i salafi tersebut, menurut sangkaan mereka merusak terhadap mereka, pemuda mereka, dan bangunan mereka yang batil, yang mudah roboh. Lalu ia menggoncangnya bagi mereka. Walakinil waqi'u anna kathiran minan nasi yadhabuna yatamayya'una ma'ahum. Yadhabu wa yatamayya'u wa la yajharu bilhaqqi. Akan tetapi kenyataannya banyak dari kalangan manusia pergi kepada mereka dan bersikap lembek kepada mereka. Pergi dan bersikap lembek, tidak menampakkan kebenaran kepada mereka. Fayadumu ma'ahum yada'uhuna wa yada'uhuna li'annahu mutamayyi'un. Maka ia terus menerus bersama mereka. Ia berdakwah di sini dan berdakwah di sini karena ia bersikap lembek. Amma idza qala al-haqqa wallahi walau fi baitihi yuharibunahu. Adapun apabila ia mengucapkan kebenaran demi Allah, meskipun di dalam rumahnya, mereka akan memeranginya. La yumkinu an ya'tu bihi ila marakizihim bal yuharibunahu fi baitihi idza qala al-haqqa wa hadha syai'un ma'rufun. Tidak mungkin mereka akan mendatangkannya ke pusat-pusat ilmu mereka, bahkan mereka akan memeranginya meskipun ia berada di dalam rumahnya. Apabila ia mengucapkan kebenaran, dan ini adalah sesuatu yang diketahui bersama. Wa kadzalika jama'atu tablighi yahtaluna 'ala ba'di al-'ulama'i liyakhruju ma'ahum. Demikian pula jamaah tabligh, mereka berbuat tipu daya kepada sebagian ulama agar sebagian ulama tersebut keluar bersama mereka. Fa in qala al-haqqa taraduhum min awwali marratin. Apabila para ulama tersebut mengucapkan kebenaran, mereka jamaah tabligh tersebut akan mengusir mereka sejak pertama kali. Wa in rakanu ilaihim wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Dan apabila para ulama tersebut condong kepada para jamaah tabligh tersebut, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, sehingga dengan sebab itu kalian disentuh api neraka. Wallahi alladhi yarkanu li ahlil bid'i innama rakana li ahlil batili wa ila adh-dhalimin al-mufsidin li dinillah. Demi Allah, orang yang condong kepada ahlul bid'ah hanya saja ia condong kepada ahlul batil, kepada orang-orang yang zalim yang berbuat kerusakan terhadap agama Allah. Fatamassakumun nar, sehingga dengan sebab itu ia disentuh, kalian disentuh api neraka. Faba'duhum yarkanu ilaihin wa yamilu ilaihin fayamshi ma'ahum sanawatin. Sebagian mereka condong kepada mereka jamaah tabligh tersebut, lalu berjalan bersama mereka bertahun-tahun lamanya. Wa matahussu illa wa huwa ma'ahum wa yudafi'u anhum wa yuwalihim. Dan tidaklah engkau menyadari melainkan ia sudah bersama mereka, membela mereka, berloyalitas kepada mereka. Wa wallahi hadha hasala li ru'usin kibarin. Dan demi Allah, ini terjadi pada tokoh-tokoh besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.